Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله إن شاء الله pagi hari ini melanjutkan pembahasan kitab al-fiqh wal-muyassar fi ضوء الكتاب والسنة. Pembahasan kita masih berkaitan dengan uzur-uzur dibolehkannya berbuka puasa di bulan Ramadan. Nah, terakhir kita sebutkan di antara uzur-uzur yang membolehkan berbuka puasa di bulan Ramadan adalah safar. Nah, sebelumnya sakit dan juga yang sudah tua renta. Yang kedua safar. Yang ketiga perempuan yang haid dan nifas. Nah, kita bahas masalah-masalah yang berkaitan dengan safar. Yang pendapat yang kuat, safar yang dibolehkan baginya berbuka puasa untuk jaraknya dikembalikan kepada urf, kepada kebiasaan suatu tempat. Kalau secara urf, secara kebiasaan di suatu tempat jarak sekian dan sekian yang dapat safar, maka berlaku hukum safar, boleh berbuka dan juga boleh mengqasar salat. Dan wallahu a'lam, pendapat yang kuat safar di sini sifatnya umum. Baik safar dalam rangka ketaatan atau safar dalam bentuk yang mubah atau bahkan safar dalam bentuk kemaksiatan, tetap mendapatkan rukhsah untuk berbuka puasa berdasarkan keumuman ayat Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa indatum min ayyamin ukhra." Nah, adapun kapan musafir dia boleh berbuka? Kalau kita jelaskan, siap dianggap para ulama, ada yang mengatakan boleh sejak di rumahnya, kalau sudah ada niat safar yang kuat. Sebagian yang mengatakan, kalau sudah melewati perkampungan atau rumah-rumah kampungnya. Nah, dan pendapat yang kedua ini, wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat dan juga lebih hati-hati. Nah, bolehnya berbuka bagi musafir ketika dia sudah melewati rumah-rumah perkampungannya. Nah, masih berkaitan dengan safar. Apabila seorang musafir dia tiba di kampung halamannya, di tempat mukimnya. Nah, dalam keadaan dia telah berbuka, apakah dia mesti menahan diri sisa harinya ataukah boleh makan, minum, dan yang lainnya? Contohnya, seorang safar misalkan. Dari sini ke Tasik misalkan. Nah, pagi hari. Di perjalanan dia berbuka, dikarenakan musafir, mendapatkan uzur berbuka. Menyelesaikan keperluannya, kemudian dia pulang lagi ke Bandung. Misalkan tiba di Bandung jam 12 siang. Dalam keadaan dia sudah berbuka di perjalanannya. Apakah ketika dia tiba di Bandung, di kampung halamannya, dia menahan diri, tidak makan, tidak minum, Ataukah boleh dia makan dan minum dikarenakan di perjalanan dia sudah berbuka? Nah, di sini ada dua pendapat di antara para ulama. Yang pertama mengatakan tidak melazimkan dia, tidak mengharuskan untuk tetap berpuasa atau untuk menahan diri dari makan dan minum. Dan artian boleh dia makan, boleh dia minum. Nah, kenapa dikarenakan ketika safarnya dia sudah dalam keadaan berbuka. Sehingga ketika sampai di tempat mukimnya, kampung halamannya, maka tetap baginya boleh berbuka, boleh makan, boleh minum. Ini pendapat Imam Malik dan juga Imam Asy-Syafi'i. Nah, dan juga pendapat Dawud Al-Dhahiri. Ya. Bahkan Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kalau seandainya seorang musafir, ya, dia pulang ke rumahnya dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan telah berbuka di perjalanannya, ya, di perjalanan sudah berbuka. Ya. Kemudian dia pulang ke rumahnya, ke kampung halamannya. Nah, kemudian dia mendapati istrinya baru suci dari haid pada hari tersebut. Ya. Boleh untuk menggaulinya, walaupun di siang hari bulan Ramadan. Nah, kenapa dikarenakan kedua-duanya dalam keadaan tidak berpuasa. Ya. Suaminya sudah buka sejak safar, ya, dan dia pulang ke rumah dalam keadaan sudah berbuka. Sehingga boleh melakukan perkara apa yang membatalkan puasa, begitu makan, minum, atau bahkan menggauli istrinya. Nah, sementara istrinya baru suci dari haid, ya, tidak dalam keadaan berpuasa juga. Tapi kata Imam Syafi'i, "Uhibbu lahuma ayastatiru bil aql wal jima' khaufat tuhmah." Tapi ya, aku lebih suka bagi keduanya untuk tidak menampakkan, ya, menutup-nutupi walaupun dia dalam keadaan berbuka, ya, tapi jangan sampai terang-terangan di hadapan manusia makan minum. Nah, ya, ini khawatir menjadi tuduhan. Ya, barakallahu fikum. Pendapat yang kedua mengatakan dia mesti menahan diri, ya, walaupun di perjalanannya sudah buka. Tapi ketika dia sampai di kampung halamannya, di rumahnya, dia harus menahan diri dari makan dan minum sampai waktu maghrib. Ini pendapat Abu Hanifah. Dari dua pendapat yang kita sebutkan tadi, wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat pendapat yang pertama. Nah, kenapa? Dikarenakan dia dalam keadaan sudah berbuka ketika safarnya. Ya, sehingga ketika sampai di rumah, ya boleh dia makan, boleh dia minum. Tidak melazimkan harus menahan diri dari makan dan minum. Kenapa? Dikarenakan kalau dia menahan diri dari makan dan minum, tidak ada faedahnya. Ya, kalau dia sudah berbuka. Ya, dalam keadaan dia sudah berbuka. Nah, kalau dia menahan diri dari makan dan minum, tidak dinyatakan sedang berpuasa. Kenapa? Dikarenakan dia sudah berbuka sejak safarnya tadi. Ya. Saya pendapat yang kuat tidak melazimkan, tidak mengharuskan dia untuk menahan makan dan minum dalam keadaan seperti yang kita sebutkan tadi. Ya. Paham insyaAllah? Ini bagi yang tadi sekali lagi, yang dia safar, kemudian dia berbuka ketika safarnya. Pulang lagi ke kampung halamannya, nah, ya, di siang hari atau di sore hari, ya, maka dia boleh makan dan minum. Ya, dikarenakan sudah dalam keadaan berbuka ketika safarnya. Tidak melazimkan harus menahan dari makan dan minum. Nah. Bagaimana kalau keadaannya kalau seorang musafir, ya, dalam keadaan dia berpuasa. Ketika safarnya berpuasa. Ya. Gambaran yang disebutkan tadi, seorang safar ke Tasik misalnya, ya, dalam keadaan dia berpuasa, tidak berbuka dalam safarnya, ya, kemudian pulang lagi ke Bandung, ya, ke kampung halamannya, masih dalam keadaan berpuasa. Ya. Apakah ketika sampai di kampung halamannya dia boleh berbuka ataukah tidak? Nah, ini pun ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan boleh baginya untuk berbuka. Nah, ya. Kenapa dikatakan dia telah melakukan perjalanan walaupun sudah pulang ke kampung halamannya? Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh baginya berbuka. Ini pendapat jumhur kebanyakan dari kalangan Syafi'iyah. Ya. Dan pendapat yang kedua ini pendapat yang rajih, yang kuat. Alasannya dikatakan dia telah menjadi orang yang mukim kembali. Ya, ketika dia sampai di kampung halamannya, berarti dia dihukumi mukim, bukan dihukumi safar. Sehingga telah hilang rukhsah, ya, keringanan untuk berbuka ketika safar. Nah, tapi safar berbuka, ya, ketika safarnya. Ketika pulang ke kampung halamannya, boleh dia makan dan minum. Kenapa? Dikarenakan keadaannya dalam keadaan. Ya. Adapun orang yang kedua ini, dia safar dalam keadaan berpuasa. Ketika pulang pun di kampung halamannya dalam keadaan berpuasa. Ya. Sehingga tidak boleh makan dan minum baginya. Kenapa? Dikarenakan ketika sampai di kampung halamannya, dia bukan musafir lagi. Bukan musafir yang mendapatkan udzur untuk berbuka puasa. Hilang rukhsah. Ya. Dikarenakan sudah kembali menjadi mukim. Ya. Yang tinggal di kampung halamannya. Nah. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, ada perempuan yang haid dan nifas. Ya. Haid dan nifas ini, ya, bahkan diharamkan baginya untuk berpuasa. Seorang perempuan, kalau dia haid atau nifas, ya, walaupun hanya beberapa menit saja menjelang azan maghrib, ya, maka dihukumi batal puasanya. Ya, dihukumi batal puasanya. Nah, ya, begitupun kalau seorang perempuan, ya, dia suci beberapa menit setelah azan subuh. Ya, ini pun sama. Dihukumi, dia batal puasanya. Ya. Misalnya seorang perempuan, sucinya itu, kalau azan subuh 4:30, misalnya, dia sucinya 4:30 lewat 5. Baru suci. Ya. Dari haidnya. Tetap dihukumi, batal puasanya. Wajib baginya mengqadha. Nah, beda halnya kalau seorang perempuan, ya, sucinya, misalkan, ya, jam 12 malam, sudah suci. Tapi baru sempat mandi, ya, mandi suci haid jam 5 pagi. Ya, maka dihukumi puasanya sah. Dan sudah ada kewajiban baginya untuk berpuasa. Ya, tinggalkan telah suci dari jam 12 malam. Barakallahu fikum. Seperti halnya, maaf saja suami istri berhubungan. Suami istri di malam hari bulan Ramadan. Nah, ya. Kemudian baru sempat mandi wajibnya itu jam 5 misalkan. Ya. Maka puasanya dianggap sah. Ya. Ar-rabi, masuk yang keempat di antara orang-orang yang dibolehkan untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Al-hamlu war-wada', ya, kehamilan dan menyusui. Nah, wal-mar'atu idha kanat hamilan au murdi'an, perempuan apabila hamil atau menyusui, wa khafat ala nafsiha au waladiha bisababi sawm, kemudian dia khawatir terhadap dirinya atau khawatir kepada anaknya disebabkan saum, jaza laha al-fitru. Boleh bagi perempuan tersebut untuk berbuka. Nah, lima rawahu Anas radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik al-Ka'bi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna allaha wadu'a anil musafir satras salah wassawm wa anil hubla wal murdi' assawm. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menggugurkan bagi musafir setengah sholat. Dalam artian, musafir boleh mengqasar sholat yang asalnya 4 rokaat menjadi 2 rokaat. Ya. Dan juga menggugurkan kewajiban puasa bagi yang musafir. Ya. Baik safarnya itu ada masyakoh, ataukah safarnya enggak ada masyakoh. Ya. Safarnya ada keberatan, ataukah safarnya enggak ada keberatan. Kalau itu safar, boleh baginya untuk berbuka. Ya, cuman telah kita jelaskan mana lebih afdol. Ya. Kalau tidak ada masyakoh, tidak ada keberatan, maka pendapat yang kuat, berpuasa lebih afdol. Ya. Kalau safarnya tidak ada keberatan, maka berpuasa lebih afdol berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, tapi kalau ada keberatan, ya, maka tentunya yang afdol baginya untuk berbuka. Ya, bahkan kalau keberatannya sangat luar biasa, ya, maka harus dia berbuka. Ya. Sampai Rasulullah mengatakan, laisa minal birri asyamu fis safar. Bukanlah kebaikan bagi orang yang berpuasa ketika safar. Ini maknanya bagi orang yang mendapatkan keberatan, masyakoh, kesulitan untuk berpuasa ketika dia safar. Nah, wa anil hubla wal murdi as-saum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun menggugurkan kewajiban berpuasa bagi perempuan yang hamil dan menyusui. Ya, lihat di sini sisi pendalilannya. Allah subhanahu wa ta'ala menggugurkan kewajiban puasa bagi perempuan yang hamil dan menyusui. Nah, wa taqdi al-hamilu wal murdi'u makana al-ayyami allati aftarataha. Perempuan yang hamil dan menyusui, kalau dia berbuka, ya, maka hendaknya dia mengqadha, ya, di hari-hari yang dia berbuka puasa padanya. Mengqadha di bulan yang lainnya. Nah, وَذَلِكَ إِنْ خَافَتَ عَلَى نَفْسَيْهِمَ. Yang demikian itu apabila mereka khawatir terhadap dirinya. Yang hamil khawatir terhadap dirinya. Yang menyusui pun khawatir terhadap dirinya. Kemudian dia berbuka, maka mengqadha. فَإِنْ خَافَتِ الْحَامِلُ مَعَ ذَلِكَ عَلَى جَنِينِهَا أَوْ مُرْضِعُ عَلَى رُضِيعِهِمَا أَتْعَمَتْ مَعَ الْقَضَاءِ أَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينَةٍ. Apabila perempuan yang hamil, selain khawatir terhadap dirinya, dia pun khawatir terhadap janinnya. Atau perempuan yang menyusui, selain dia khawatir kepada dirinya, dia pun khawatir kepada anak yang disusuinya. Maka hendaknya, ya, dia membayar fidyah, memberi makan setiap harinya yang dia berbuka kepada seorang miskin, disertai dengan qadha. Ya. Riqal Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, berdasarkan ucapan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, wal murdi wal hubla idza khafata ala auladihima aftarata wa ad'amata. ya. Perempuan yang menyusui dan hamil apabila khawatir kepada anak-anaknya, ya. Kemudian keduanya berbuka, nah, maka keduanya memberikan makanan kepada orang miskin atau disingkat dengan fidyah. Dalam masalah ini ada khilaf di antara para ulama, ya, tentang perempuan yang hamil dan menyusui. Nah, yang jelas kedua-duanya merupakan uzur. Uzur untuk berbuka puasa. Nah, yang jadi masalah, kalau seandainya yang hamil dan menyusui berbuka puasa, apakah mengqadha ataukah membayar fidyah? Nah, pendapat yang pertama mengatakan keduanya boleh berbuka, tapi keduanya membayar fidyah. Ya, tud'imani an kulli yawmin miskina. Ya, setiap hari yang dia berbuka hendaklah digantikan dengan fidyah, memberikan makan kepada seorang miskin. Nah, ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Ya, dan juga pendapat Ibnu Umar radhiyallahu anhumah. Ya, dan juga Ikrimah, Sa'id Ibn Jubair. Nah, dan yang lainnya di antara para imam. Mereka berdalil dengan ayat wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, dan bagi orang yang dia mampu berpuasa kemudian tidak berpuasa, maka hendaklah membayar fidyah bagi seorang miskin, memberi makan kepada seorang miskin. Sebagian membacanya dengan wa'alal ladina yutawwiqunahu. Ya, bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa, maka bayar fidyah, memberi makan kepada seorang miskin. Nah, tapi telah kita jelaskan, ayat ini ketika awal-awal disyariatkannya puasa Ramadan. Ya. Dan makna ayat ini wa'alal ladina yutiqunahu, sesuai dengan bacaan yang masyhur di tengah-tengah a'immah qiraah. Ya. Nah, bacanya wa'alal ladina yutiqunahu, bagi orang-orang yang mampu berpuasa. Walaupun ada qiraah, qiraah Ibn Abbas mengatakan yutawwiqunahu, yang artinya bagi orang yang tidak mampu berpuasa. Tapi ini ayat yang masyhur. Dan dalam mushaf-mushaf yang kita baca ini, dengan bacaan wa'alal ladina yutiqunahu, bagi orang-orang yang mampu berpuasa. Sekali lagi, ini ketika awal-awal Islam. Ya, atau awal-awal disyariatkannya puasa Ramadan. Ya. Bagi yang mampu berpuasa, diberikan pilihan. Ya. Berpuasa atau berbuka. Tapi kalau buka, dia bayar fidyah. Dan Allah mengatakan, wa'anta sumu khairul lakum. Ya. Engkau berpuasa lebih baik bagi engkau. Ya. Walaupun diberikan pilihan, ya, bagi yang mampu ini. Ketika awal-awal Islam. Atau awal-awal disyariatkannya puasa Ramadan. Nah, diberikan pilihan yang mampu ini, boleh berpuasa, boleh juga tidak berpuasa. Tapi kalau tidak berpuasa, dia harus bayar fidyah. Ya. Nah, sampai turun ayat, ya, faman syahida minkumus sahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, maka berpuasalah. Ya, ayat ini menghapus ayat yang sebelumnya. Dalam artian, bagi yang mampu, tidak ada pilihan yang lain. Ya, melainkan harus berpuasa. Ya. Nah, harus berpuasa. Nah, tapi sebagian tadi menjadikan ayat tadi sebagai dalil. Ya. Bagi yang tidak mampu, hendaklah dia membayar fidyah. Nah, pendapat yang kedua, kalau keduanya berbuka, yang hamil dan menyusui, maka mengkodok saja dan tidak bayar fidyah. Ini pendapat Al-Hasan Al-Basri dan juga Imam An-Nakhai dan juga Imam Az-Zuhri, kemudian Imam Al-Auza'i, Imam Al-Sawri dan juga pendapat Imam Abu Hanifah. Nah, dan juga salah satu pendapat Imam Malik. Nah, dan salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Yeah. Mereka berdalil dengan hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi yang kita sebutkan tadi. Yeah. Inna Allah Azza wa Jalla wadu'a anil musafir saum wa satra salah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menggugurkan puasa bagi yang safar. Maknanya boleh berbuka puasa yang safar itu. Tapi nanti mengqadha. Dan juga Allah menggugurkan setengah sholat bagi musafir. Yang musafir boleh meringkas, mengkosor sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Wa anil hubla wal murdis saum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menggugurkan puasa bagi perempuan yang hamil dan menyusui. Nah, ya. Sisi pendalilannya dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan antara yang hamil dan menyusui dengan musafir. Ya. Sebagaimana musafir kalau berbuka dia mengqadha, maka yang hamil dan menyusui pun apabila dia berbuka sama seperti musafir. Yaitu mengqadha di hari-hari yang lain. Dan wallahu a'lam, pendapat yang kedua inilah pendapat yang rajih. Ya. Pendapat yang kuat, ini yang dikuatkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala, dan dikuatkan juga oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, dan juga Syekh Ibnu Saimin rahmatullah alaihim ajmain. Ya. Pendapat yang kedua ini dikuatkan oleh Syekh Muqbil, kemudian Syekh Ibn Baz, dan juga Syekh Ibn Saimin. Nah. Pendapat yang ketiga merinci. Yeah. Kalau yang hamil dan menyusui ini hanya khawatir kepada dirinya saja, tidak kepada yang lainnya. Nah. Atau dia khawatir kepada dirinya dan kepada anak-anaknya. Ya. Yeah. Maka hanya mengkodok saja, tidak ada fidyah bagi keduanya. Nah, ya. Tapi kalau dia khawatir kepada anak-anaknya saja dan tidak khawatir kepada dirinya, ya. Kemudian dia berbuka, maka mengkodok dan bayar fidyah. Ya. Dirinci. Nah, ya. Kalau dia khawatir kepada dirinya saja atau kepada diri dan anaknya, maka mengqadha tanpa bayar fidyah. Tapi kalau yang dia khawatirkan anak-anaknya saja, tidak khawatir kepada dirinya, maka dia qadha dan bayar fidyah. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i dalam pendapat yang lainnya. Baik. Ada juga pendapat yang mengatakan kalau perempuan yang hamil kemudian dia berbuka, ya, dia mengqadha tidak bayar fidyah. Tapi kalau perempuan yang menyusui dia berbuka, mengqadha dan bayar fidyah. Ya. Ini pendapat, salah satu pendapat Imam Malik. Nah, ada juga yang pendapat yang mengatakan bagi perempuan yang hamil dan menyusui tidak ada kewajiban qadha. Tidak ada juga kewajiban membayar fidyah. Ya. Tapi jelas, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, ya, sebagaimana yang disebutkan tadi. Nah, wajib baginya untuk mengqadha. Ya. Di hari-hari yang lain, berdasarkan hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi, di mana Nabi SAW menyamakan antara perempuan yang hamil dan menyusui dengan orang yang safar. Ya. Dan juga ini yang dikuatkan oleh Syekh Muqbil, kemudian Syekh Ibn Baz dan Syekh Ibn Saimin rahimahullahu taala. Tapi wallahu alam, kalau seandainya yang hamil dan menyusui itu, ya, dia tidak mampu sama sekali untuk berpuasa. Ya. Mungkin dikatakan bertahun-tahun terus dalam keadaan hamil menyusui. Enggak hamil menyusui, terus begitu kan. Kalau enggak hamil ya menyusui. Kalau enggak menyusui ya hamil misalkan. Nah, ya. Tundir apa? Ya, setahun satu misalkan terus sampai menyusui. Dan tidak ada kesempatan, tidak ada kemampuan untuk mengkodoknya. Wallahu a'lam la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah membani seorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ya. Jadi kalau keadaan demikian bisa disamakan dengan orang yang sakit yang dia tidak mampu untuk berpuasa. Ya. Dan orang yang sakit yang tidak mampu untuk berpuasa baginya adalah fidyah. Nah, tapi ketika ada kesempatan, ya. Yang kadang-kadang kan ada waktu-waktu tidak hamil dan menyusui. Ada kesempatan untuk mengqadha. Nah, ya, atau ketika masa hamilnya, masa menyusuinya, ada waktu-waktu yang dia kuat untuk berpuasa. Nah, ya. Bisa untuk menyicil, ya, hutang puasa di bulan Ramadannya. Nah, barakallahu fikum. Pada asalnya mengqadha, tapi ketika keadaan yang kita sebutkan tadi tidak ada kemampuan untuk mengqadhanya, nah, maka Allah membani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia mau bayar fidyah, bayar fidyah. Wallahu a'lam. Fatalakhkhasa min dhalika, maka ringkasan dari pembahasan yang kita sebutkan tadi, anal asbab al mubihah lil fitri arba'ah. Sesungguhnya sebab-sebab yang membolehkan untuk berbuka puasa ada empat. As-safaru, yang pertama safar. Wal maradu, yang kedua sakit. Wal haid wan nifas, yang berikutnya haid dan nifas. Ya. Wal khaufu minal halak, dan yang keempat khawatir dari kebinasaan. Ya. Fama fil hamil war murdi, sebagaimana pada orang yang hamil dan menyusui. Nah. Ya. Begitu juga orang yang puasa tapi kelaparan yang sangat luar biasa. Ya. Dia merasakan seakan-akan mau mati ini kalau enggak makan. Ya. Maka keadaannya seperti orang yang khawatir jatuh kepada kebinasaan. Nah, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Ya, yang akan menjerumuskan diri kalian dengan tangan-tangan kalian kepada kebinasaan. Ya. Tapi jangan saya pura-pura mau binasa, mau mati. Nah, ini kelaparan yang sangat luar biasa. Karena mungkin sebagian orang merasakan demikian. Nah, ya, kelaparannya sangat luar biasa. Kalau dia nggak makan, ya khawatir sudah mau mati. Ya, maka kalau keadaan demikian, boleh baginya untuk berbuka. Nah, al-mas'alatu as-saniyah, masalah yang kedua, muftiratu shaim. Perkara-perkara yang membatalkan orang yang berpuasa. Wahyal asya'ul lati tufsidu 'ala shaim shaumahu wa tuftirahu. Yaitu perkara-perkara yang merusak shaumnya orang yang berpuasa dan membatalkannya. Ya. Wa yuftiru shaim bi fi'li ahadil umuri at-taliyah. Ya. Orang yang berpuasa batal dengan melakukan salah satu di antara perkara-perkara yang disebutkan ini. Ya, sebutkan berikut ini. Al-awwal, yang pertama, al-aql, abdan. Ya. Makan dan minum dengan sengaja. Ya. Makan, minum dengan sengaja, ini membatalkan shaum. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimmu siyama ila layl. Makanlah dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Dan macam maknanya, boleh makan, boleh minum sampai terbit fajar. Ya. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Ya. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini puasa. Nah, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Adapun sejak terbit, boleh makan, minum, atau mungkin melakukan hubungan suami istri. Nah, walaupun ada khilaf dan para ulama, apakah makan dan minuman yang memberikan manfaat atau gizi, ataukah semua makanan minuman? Nah. Ada pendapat yang mengatakan, kalau seandainya makanan tersebut yang dimasukkan ke dalam mulut, ya, ditelan, bukan merupakan makanan, ya, maka tidak. Nah, ya, seperti misalkan, kalau dia memasukkan debu dalam mulutnya, apa lagi? Batu mungkin, ya, cincin, nah, kaca, ada yang kaca masukin ke mulutnya, misalkan, nah, dengan alasan itu bukan makanan katanya, ya, itu bukan makanan dan juga bukan minuman, nah, tapi jelas pendapat yang rajih, apapun jenisnya, kalau dia memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya kemudian menelannya, ya, baik itu berupa makanan-makanan yang dimakan, ataukah benda-benda yang bukan makanan asalnya. Tapi ketika dia memasukkan ke dalam mulutnya, kemudian menelannya, membatalkan puasa. Nah, ini pendapat yang kuat. Ya. Nah, dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dan Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Nah, kalau yang ditelannya ludah, apakah membatalkan puasa ataukah tidak? Ya. Ijma' sepakat para ulama bahwasannya menelan ludah itu bukan perkara yang membatalkan puasa. Kenapa dikatakan perkara yang kita sulit untuk menghindarnya? Ya. Ketika bicara ya, ada ludah yang kita telan. Nah, ya, kalau seandainya harus dikeluarkan, enggak selesai-selesai bicara ini. Nah, maaf saya keluar dulu ya, buang ludah. Perlu juga satu kalimat, dua kalimat, maaf keluar dulu. Nggak selesai-selesai sekali mungkin. Ya. Nah, sehingga menelan ludah, ijma, ulama sepakat tidak membatalkan puasa. Nah, kalau seandainya membatalkan puasa, niscaya Rasulullah akan menjelaskannya. Dikatakan perkara yang menyebar di tengah-tengah masyarakat. Ya. Begitupun kalau dia mengumpulkan ludah, ya, masih di mulutnya, kemudian menelannya kembali, ya, ini pun pendapat yang kuat, tidak membatalkan puasa. Ya, ini dikuatkan oleh Syekh Al-Alama Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin rahmatullah alaihimah. Ya, yang membatalkan puasa itu kalau menelan ludah orang lain. Ya, ini batalkan puasa. Atau ludahnya sudah dikeluarkan, dia telan lagi. Nah, ini batalkan puasa. Baik. Kalau sisa makanan yang ada di antara gigi-gigi, coba ada kata-kata ya? Nah, nyelap. Ya. Jumhur ulama berpendapat kalau menelan sesuatu dari sisa-sisa makanan tadi, dianggap batal puasanya. Ini pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Ya. Kenapa dikatakan dia dianggap telah memakan makanan? Dalam keadaan ada kemungkinan dan bisa untuk mengeluarkan sisa makanan tersebut. Ya. Misalkan terasa ada bekas nasi ini. Ya, mungkin giginya yang banyak, maaf saja, berlubang. Ya, karena banyak sisa nasi. Ya. Karena soal keluar sendiri ya. Ketika kita berusaha keluar, jangan ditelan. Ketika puasa. Ya, keluarkan. Karena masih memungkinkan bagi kita untuk mengeluarkannya. Nah, kalau kita menelannya dengan sengaja, ya, ini membatalkan puasa. Kecuali kalau tertelan dengan sendirinya, ya, bersama airan ludah, misalkan, air liur, tanpa sengaja, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau kita telan, wah ini tanggung nih. Misalkan lumayan lah, satu butir nasi. Ditelan. Ya, ini membatalkan puasa. Ya, walaupun Abu Hanifah mengatakan tidak membatalkan puasa. Tapi tidak ada dalil, ya, yang disampaikan oleh Abu Hanifah. Yang jelas ini termasuk di antara makan makanan. Nah, barakallahu fikum. Walaupun itu sesuatu yang kecil, ya, sisa-sisa nasi ataupun makanan ketika sahur yang kecil sifatnya. Kalau kita menelannya membatalkan puasa. Ya. Kecuali kalau sisa makanan tersebut yang masuk, ya, tidak terhindarkan bersama air liur, ya, ke dalam tenggorokan kita. Nah, maka ini tidak membatalkan puasa. Tapi kalau masih memungkinkan untuk mengeluarkannya, keluarkan. Jangan menelannya. Nah, kalau mencicipi makanan, apakah batal atau tidak? Ya. Imam Ahmad, Imam Syafi'i berpendapat, la ba'sa bihi idza kana li hajah ka dawqi tu'am. Ya. Tidak mengapa kalau ada kebutuhan seperti mencicipi makanan. Ya. Hanya merasakan ini manis atau asin, kurang apa itu. Kalau sekedar ini tidak mengapa. Ya. Hanya dicicipi saja, ya. Dan tidak masuk ke dalam kerongkongan tenggorokan tadi ini. Pencernaan, kerongkongan. Suka terbalik antara pencernaan dan pernapasan. Nah, tidak masuk kepada kerongkongannya. Ya, barakallahu fikum. Hanya sekedar mencicipi saja. Ya. Tapi ya tentunya tidak dijadikan kesempatan terus-menerus nih, ibu-ibu terus mencicipi. Bisa mengkadarnya, menakarnya. Ya, oh hari ini seperti ini takaran yang pasnya. Esoknya ya jangan terus dicicipi. Nah, ya, dan kalau sudah terasa tadi, dikeluarkan lagi. Ya, diludahkan. Nah, barakallahu fikum. Ini pendapat Imam Ahmad dan juga Imam As-Syafi'i. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan la ba'sa ayyata ta'ama as-sha'im min al-qidr. Tidak mengapa, ya, orang berpuasa mencicipi makanan dari panci. Maksudnya bukan sepanci, hanya mencicipi saja. Ya. Paham ya, kalau mencicipi paham ya. Nah, bukan bawa sendok dan dimakan. Ten, wah enak. Bukan seperti itu. Hanya mencicipi saja. Mencicipi ini. Ya, hanya meletakkan tadi. Meletakkan pada lidahnya, kemudian kurang apa, rasanya bagaimana. Nah, barakallahu fikum. Ini disebutkan oleh Ibn Abbas dan juga disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab Usiyam. Nah, walaupun ada sebagian pendapat dari Ibn Hazm rahimahullah ta'ala mengatakan hukumnya makruh. Yeah. Kan tapi tidak ada dalam Al-Quran ataupun Sunnah yang menyatakan kemakruhannya. Nah, ya. Seperti hanya mad-madah, kumur-kumur boleh. Ya. Masukkan air, kumur-kumur, keluarkan lagi. Ya. Tapi tidak menelannya. Ya. Juga sebagian mengkiaskan dengan mencicipi makanan. Nah, barakallahu fikum. Ya. Sehingga tidak dimakruhkan kalau ada hajah dari kebutuhan. Ya. Yeah. Ya, siapa yang mencicipinya? Siapa istrinya mencicipi? Coba cicipi, abinya mencicipi, anaknya mencicipi semuanya. Cukup satu orang yang mencicipinya. Nah, yang jadi sandaran dalam masalah masab ini. Barakallahu fikum. Ya, sehingga tidak bermudah-mudah juga. Faqad bayyanatil ayatu annahu la yubahu lis-shaim al-aqlu was-sarbu ba'da tulu'il fajri hatta layl. Maka telah jelas ayat ini menjelaskan bahwasanya tidak dibolehkan bagi yang berpuasa makan dan minum setelah terbit fajar sampai malam. Ghurubus-syams. Ya, malam itu dengan terbenamnya matahari. Di dalam Islam itu, malam itu hitungannya sejak maghrib, sudah malam. Sampai kapan? Sampai terbit fajar, dinyatakan malam. Kalau siang, dari terbit fajar sampai terbenam matahari ini siang. Amma man akala aw syariba nasiyan wasiyamu sahih. Adapun, barang siapa yang makan atau minum nasinya bukan nasi apa yang biasa kita makan, tapi nasinya bahasa Arab, nasian, artinya lupa. Jangan sampai ada lafaz yang lain, man akala nasian. Katakan juga, fal yutim masau mau, barang siapa yang makan nasi, sempurnakan puasanya. Jadi nasi sini maknanya lupa. Bukan nasi yang biasa kita makan. Sehingga ucapan sini man akala au syariba nasiyan fasiyamu shahih. Barang siapa yang makan atau minum nasi, jangan sepotong-sepotong. Yang ini dijadikan bahasa Arab, ini dibiarkan. Bahasa Indonesia ini dibiarkan. Barang siapa yang makan atau minum nasiyan, yaitu lupa, dalam keadaan lupa, fasiyamu shahih, maka puasanya shahih. Jangan salah paham. Saya lagi. Ada dalilnya dari kitab Fiqhul Muyassar katanya. Pada siapa yang makan atau minum nasi, puasanya sahih katanya. Nasi yang sekali lupa. Wajib alal imsak idza tadakkara. Dan wajib baginya untuk menahan diri apabila dia ingat. Makan, minum, lupa. Dia ingat sedang berpuasa, tahan. Jangan lanjutkan. Tanggung ini satu suap lagi. Jangan. Berhenti. Dan makan, minum, lupa, walaupun banyak, tidak membatalkan puasa. Sabu boko misalkan, tidak membatalkan puasa. Bagaimana orang yang melihat, apakah dibiarkan? Ataukah diingatkan? Aduh, kasihan ini lagi. Lahap misalkan. Dibiarkan atau diingatkan. Maka pendapat yang kuat diingatkan. Kenapa? Dikarenakan pada asalnya makan dan minum di siang hari bulan Ramadan termasuk kemungkaran. Sehingga diingatkan man ro'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, robah dengan tangannya. Sehingga diingatkan. Walaupun tidak tega sebenarnya, cuman ini kemungkaran pada asalnya, diingatkan. Anaknya sedang lahap, misalkan makan di siang hari lupa tadi. Diingatkan, sedang puasa ini. Jangan sampai sudah nanti aja, diingatkan sudah kenyang, diingatkan tidak. Diingatkan ketika itu juga. Atau lihat istrinya, lihat suaminya, misalkan. Atau temannya sedang lahap. Jadi masalah kalau kita sama-sama pura-pura lupa. Pura-pura lupa. Beda kan lupa dengan pura-pura lupa. Kalau lupa tidak membatalkan, tapi kalau pura-pura lupa membatalkan puasa. Au dzakara annahu shaim. Atau dia ingat diri senang berpuasa, maka berhenti ketika itu, ketika lupa. Man nasiya wa huwa shaim, fa akala au syariba falyutimma shaumahu fa innahu at'amahu Allah wa syaqahu. Barang siapa yang lupa dalam keadaan dia berpuasa, kemudian makan atau minum, maka sempurnakan puasanya. Sesungguhnya Allah yang memberikan makan dan minum kepadanya. Alhamdulillah. Rizqun min Allah. Kadang-kadang ketika awal-awal puasa, mungkin kebiasaan sebelumnya jarang berpuasa, Ketika awal berpuasa, lupa makan, minum. Ketika diingatkan, ya, tahan. Dan itu alhamdulillah, Allah yang beri makan, Allah yang beri minum. Itu sikmat Allah. Ya. Barakallahu fikum. Tapi kalau lupanya tiap hari, ya, dipertanyakan ini. Kalau awal-awal mungkin sering seperti itu. Ya. Nah, ini tentang makan, minum dalam keadaan lupa. Bagaimana kalau seandainya, maaf-maaf saja, hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan lupa? Membatalkan atau tidak? Ya. Ada enggak kira-kira ini? Kenapa dikatakan ini pelakunya dua orang, gitu kan ya? Ya. Kalau suaminya lupa, mungkin istrinya ingat. Nah, kalau istrinya lupa, mungkin suaminya ingat. Ya. Jangan pura-pura enggak ingat. Jadi masalah, kalau dua-duanya benar-benar lupa, mungkin saja di awal-awal bulan Ramadan. Ya. Kalau kedua-duanya benar-benar lupa, maka kembali kepada hadis ini. Ya. Tidak membatalkan puasa. Ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Wa Rabb, janganlah engkau hukum kami apabila kami lupa atau khilaf. Nah, kalau benar-benar kedua-duanya lupa. Ya. Tapi tadi jarang yang semacam ini. Ya, kenapa dikatakan pelakunya dua orang? Nah, yang satu lupa, mungkin yang satu ingat. Ya, tapi kalau benar-benar kedua-duanya lupa, maka tidak membatalkan puasa. Ketika ingat, berhenti, lanjutkan puasanya. Ya, barakallahu fikum. Wa yufsidu shaum bis-sa'ut. Membatalkan puasa bis-sa'ut. Saud ini seperti obat tetes hidung. Nah, wabikul lima yasilu ilal jauf, dan semua yang sampai ke rongga perut. Walau min ghairil fam, walaupun bukan dari mulut. Mimma huwa fi hukmil akal, ya, dari perkara yang hukumnya seperti makan, wasyarab, dan minum. Kal ibri al muqaddiyah, seperti suntikan infus, ya, infus untuk memberikan zat makanan ke dalam tubuh. Nah, infusan yang fungsinya memberikan zat makan membatalkan puasa. Adapun sekedar disuntik saja, ya, sakit disuntik misalkan, bukan seperti infus untuk memberikan zat makanan, tidak membatalkan puasa. Nah, begitu juga obat yang dimasukkan, maaf saja, ke dalam dubur, ini pun tidak membatalkan puasa. Ya, obat masukkan ke dalam dubur, tidak membatalkan puasa. Ya, kenapa? Dikarenakan tidak dinyatakan makan. Ada yang mengatakan makan? Ya, enggak kan ya? Nah, begitu pun kentut di dalam air, tidak membatalkan puasa. Ya, apa hubungannya? Nah, sebagian mengatakan airnya masuk ke sini, masuk ke perut nantinya. Ya, tidak membatalkan puasa. Barakallahu fikum. Lain tentang sa'ud tadi yang ada persisian di pendapat di antara para ulama. Ya. Tentang sa'ud. Yaitu obat tetes hidung. Nah. Masalah obat tetes hidung. Ada tiga madhab di antara para ulama. Yang pertama mengatakan kalau sampai kepada otak. Bayangkan apa? Segak atau apa ya? Nyerang. Nah, seperti gurah atau yang semisalnya. Nah, dimasukkan cairan kan ya. Nah, dalam hidung. Kalau sampai ke otaknya tadi, ya, maka ini membatalkan puasa. Ini pendapat madhab Syafi'iyah dan juga Hanabilah. Ya, dan dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, baik dia meyakini, ya, cairan tersebut masuk ke rongga perutnya, ya, ke kerongkongannya, ataukah tidak. Yang jelas kalau sampai kepada otak, ya, nyerang tadi, segak kepada otak, membatalkan puasa. Dengan alasan, katanya, otak dan rongga perut ini, nah, ada salurannya. Barakallahu fikum. Jadi ketika sampai kepada otak, ini membatalkan puasa. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Malik. Yang mengatakan tidak membatalkan puasa dengan obat tetes hidung tersebut. Kecuali apabila turun ke rongga perutnya. Ya. Nah, dan biasanya demikian terasa kalau dimasukkan obat ke hidung, tetes hidung tadi. Nah, kadang-kadang keluar di mulut ya. Ya, ya. Kalau digurahkan, masukkan, suruh gini. Ya, keluar, di hidungnya keluar, di mulutnya juga keluar. Ya. Nah, kalau seandainya sampai ke rongga-rongga perut tadi, masuk kerongkongannya, ke rongga perutnya, nah, maka ini membatalkan puasa. Ini dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin dan Syekh Al-Alamah Ibn Baz, rahmatullah alaihima. Nah, bahkan Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan ini pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang ketiga mengatakan tidak mengapa dengan obat tetes hidung tersebut. Ini pendapat Imam An-Nakhai dan juga Ibn Hazm. Ya. Dan pendapat yang kuat dari tiga pendapat ini, wallahu a'lam, pendapat yang kedua. Ya. Pendapat yang kedua. Nah, kalau sampai kepada rongga-rongga perutnya tadi, nah, atau kerongkongannya, maka membatalkan puasa. Berkait dengan hadis Laqit bin Sobirah, Nabi mengatakan, balik fil istinsah illa antakuna so'iman. Bersungguh-sungguhlah dalam istinsah. Istinsah memasukkan air ke dalam hidung. Bersungguh-sungguh. Kalau kita sedang wudu, ya, bersungguh-sungguh. Bukan dipegang hidungnya, tapi masukkan air ke dalam hidung. Ya. Barakallahu fikum. Dimasukkan sampai terasa masuk. Ya. Baru dikeluarkan lagi. Kecuali dalam keadaan berpuasa. Kalau berpuasa jangan berlebih-lebihan. Cukup masuk saja, keluarkan. Jangan sampai nyerang ke atas. Ya. Barakallahu fikum. Cukup asal masuk, keluarkan. Nah, ini ketika berpuasa. Illa antakuna so'iman. Kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Kenapa khawatir kalau bersungguh-sungguh dalam istinsak ketika berpuasa, masuk ya ke rongga-rongga perut, kerongkongan. Nah, ya. Begitu juga tentang tadi, obat tetes hidung. Dimasukkan langsung tetes hidung. Ya. Sehingga dihindari ketika berpuasa. Dikatakan tadi, biasanya masuk ke rongga rongga perut, kerongkongan masuk ke rongga perut, jika bisa membatalkan puasa, dihindari ketika berpuasa. Nah, kalau swab, ada tetesan nggak? Pakai obat tetes atau nggak? Kalau seandainya nggak ada obat tetes yang dimasukkan, hanya diambil saja, ya, dan itu tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga perut atau rongga hidungnya, oh, tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan. Tapi kalau ada cairan nah, yang dimasukkan melalui hidung tadi, nah ini khawatir tadi masuk dan biasanya masuk, ya khawatir membatalkan puasa. Tapi kalau sekedar tadi pakai apa alat tanpa ada cairan yang dimasukkan hanya untuk mengambil sampel apa yang bagian dalamnya itu, Allah a'lam belum membatalkan puasa. Nah, wallahu a'lam bisawab, nartafi ila huna. Akhwan ini, kelamaan ya. Nah, nanggung bahasanya. Pertanyaan nih. Boleh kan mengecas ya? Charger handphone pribadi kita di masjid. Barakallahu fikum. Kalau seandainya itu para pengurus masjid ya, dan itu dijadikan oleh takmir masjidnya sebagai fasilitas masjid. Nah, dan boleh digunakan oleh para pengurus atau orang yang membangun masjid, ada masalah insyaallah. Nah, ya. Ada masalah insyaallah kalau tadi dia jadikan sebagai fasilitas masjid. Nah, seperti halnya kita menggunakan air. Nah, atau kita menggunakan lampu, misalkan WC, lewat lampu atau lain sebagainya. Nah, kalau itu jadikan sebagai fasilitas masjid yang mana DKM-nya ataupun pengurus masjidnya membolehkan, silakan saja untuk menggunakan ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, maka tidak mengapa insyaallah. Ya, tapi kalau dia mau bayar infak pun yang apa-apa itu lebih baik lagi. Ya, dia sudah bayar infak misalkan untuk ngecas di masjid. Cuma pada asal tadi ketika jadi kayak sebagai fasilitas masjid yang boleh dipakai untuk jamaah, silakan pakai, enggak jadi masalah. Ya, enggak jadi masalah. Ini ada infaknya enggak? Insyaallah enggak ada ya. Mau infak silakan aja, mau infak silakan saja. Nah, cuman ya silakan saja dipergunakan fasilitas yang ada ini sebaik-baiknya. Ya, untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya positif. Nah, kecuali kalau seandainya DKM-nya tidak boleh mengecas kecuali infak, berarti mereka tidak mengizinkan. Nah, ya, kecuali kita infak. Ya, kalau ada demikian misalkan, dibersihkan alat demikiannya, dipasang pas di apa stop kontaknya itu. Nah, ya, tidak boleh mengecas kecuali dengan infak. Di sini jika saat menjelang berbuka puasa terdengar suara adzan di suatu masjid hanya terdengar samar, sedangkan di masjid terdekat belum dikumandangkan adzan. Apakah untuk berbuka puasanya harus menunggu adzan di masjid terdekat atau di masjid yang terdengar samar-samar suara adzannya? Pada asalnya patokan berbuka puasa itu dengan terbenamnya matahari, ya, barakallahu fikum. Tapi ketika kita ya mungkin dikarenakan keterbatasan tempat yang bisa melihat matahari terbenam, maka mencukupkan dengan suara adzan. Nah, suara adzan dimanapun, ketika terdengar suara adzan dan dipastikan itu sudah masuk sepertinya, ada praduga yang kuat sudah masuk waktu sholat, ya, boleh berbuka. Ya, memang kalau sama-sama dipastikan ini sama-samanya itu adzan atau kesolawatan. Ya, pasti sekarang banyaknya solawatan, ya, kadang-kadang sebelum adzan solawatan. Ini adzan atau solawatan. Ya, dipastikan dulu. Kalau menurut adzan, walaupun sama-sama tapi adzan yakin, boleh berbuka. Wallahu a'lam. Wan Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya jika seorang selalu puasa di bulan Ramadan, tetapi ia tidak sholat, dan apakah puasanya sah? Tidak sholatnya, apakah sah seruhan ataukah tidak? Kalau tidak sholatnya secara keseluruhan, ya, sama sekali tidak sholat wajib. Suruh sholat tidak melaksanakannya. Ini bisa dihukumi kafir. Ya. Nah, faman taraka faqad kafara, Rasulullah mengatakan barang siapa yang meninggalkannya, maka dia kafir. Ya. Kalau dihukumi kafir berarti puasanya tidak sah. Nah, ini kalau meninggalkan sholat secara keseluruhan. Tidak sholat sama sekali. Ya. Adapun kalau sholatnya dia masih sebagian sholat, sebagian tidak. Nah, ya, ini dihukumi pelaku dosa besar. Nah, bagaimana apakah puasanya sah? Puasanya sah. Nah, tapi disayangkan sekali. Ya, disayangkan dia meninggalkan rukun Islam yang lebih penting, lebih kuat, ya, dari puasa. Nah, barakallahu fikum. Puasanya sah, tapi dia melakukan dosa besar dikarenakan meninggalkan sholat. Ya. Ini kalau sholatnya masih sebagian-sebagian sholat, sebagian tidak, ini hukumnya pelaku dosa besar. Ya. Tapi kalau seluruh sholatnya ditinggalkan, hanya puasa saja, ya, bisa dihukumi kafir. Kalau kafir berarti otomatis puasanya tidak sah. Ini bisa dilihat keadaan tadi. Sebagian ataukah keseluruhan sholat yang dia tinggalkan. Wallahu a'lam. Ini sayangkan keadaan sebagian kaum muslimin. Nah, puasanya rajin, tapi kalau sholat malas. Padahal awal pertama kali amalan dihisab dari kiamat, itu sholat. Kemudian bertanya Ustaz, bagaimana seorang yang memiliki sakit mah ketika asam lambungnya naik, ada sedikit isi lambung yang naik ke kerongkongan, bahkan rongga mulut, kemudian masuk lagi melewati kerongkongan, apakah membatalkan puasa? Barakallahu fikum. Kalau seandainya masuknya sudah sampai di depan mulut, ya, di mulut ini, maka hendaklah keluarkan. Ya. Kecuali kalau tiba-tiba masuk lagi dengan sendirinya, ya, tanpa dia bisa untuk menahannya, tidak mengapa. Nah, kalau masih sampai kerongkongan, dia membatalkan puasa. Ya, kalau sudah sampai ke mulut dan dia bisa mengeluarkannya, maka hendaklah mengeluarkannya. Ya. Kalau sudah sampai mulut, kemudian dia telan lagi. Nah, ini khawatir membatalkan puasa. Barakallahu fikum. Maksud hukumnya berobat ke dokter gigi ketika berpuasa bagaimana? Kadang terasa obatnya di mulut. Ya. Kalau tadi ada ya, bentuk memasukkan obat ke dalam mulut, ya, maka dihindari. Nah, tapi kalau sifatnya tidak memasukkan obat, ya, mungkin hanya sifatnya mencabut gigi, ya mungkin tidak ada obat yang masuk ke dalam mulutnya. Nah, membatalkan puasa. Tapi kalau tadi sampai ada obat yang dimasukkan ke dalam mulut, kemudian masuk ke dalam kerongkongannya, ini bisa membatalkan puasa. Barakallahu fikum. Ya, sehingga kalau khawatir bisa membatalkan, nah, cari mungkin dokter gigi yang bukanya malam hari. Ya, kalau mendesak, barakallahu fikum. Lawan alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.